Enggak apa-apa ya. Ini yang saya mau bicara sini. Ini ada keteraturan di dalam huruf hijaiyah. Huruf ba ini adalah merupakan kelompok huruf ya, ba, nun, ta, sya. Jadi nanti ada juga kelompok huruf jin, ra, kho. Karena kesamaan bentuk. Di sini ada kesamaan bentuk adalah berupa sambungan. Jadi ya, ba, nun, ta, sya. Perbedaannya adalah di titik. Jumlah dan penempatan titik. Jadi selain kita nanti mempelajari makna huruf, ternyata penempatan huruf penempatan titik pada huruf hijaiyah ini juga merupakan sebuah keteraturan. Pada saat nanti kita belajar huruf ya, ma'in yang terakhir, ya berma'in segala sesuatu titik dua di bawah. Berarti paling banyak titik di huruf hijaiyah di bawah itu adalah dua titik. Adapun tiga titik di atas, nah, itu sama dengan nanti dengan shin. Ada konsekuensi, jadi kita terangkan ini, nanti kita juga akan membahas shin ha-ho juga sama, karena titik di bawah, titik di atas, ada sebuah keteraturan. Yang kita bahas malam ini adalah huruf ba. Huruf ba, karena titik satu di bawah, maka dia titiknya di bawah garis, maka dia bersifat agak tersembunyi. Lalu kita compare dengan huruf nun. Huruf nun sudah mulai ada titik satu di atas garis. Berarti di situ ada sebuah kejelasan. Dan makna nun sendiri adalah nun wal qalami wama yasturun. Nun wa kolam, apa yang ditulis Allah, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Mereka di sini adalah pasti manusia, karena Quran adalah hudalinasi. Nah, di sini juga nun berarti adalah sebuah ketentuan, sebuah informasi, apa-apa yang ditulis Allah, dan apa-apa yang ditulis manusia berdasarkan pengamatan terhadap apa-apa yang ditulis oleh Allah. Tulisan Allah di sini adalah semesta. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, ini Allah menyediakan data. Allah menciptakan singa, misalkan. Lalu oleh manusia, singa ini dipelajari. Oh, makannya jam sekian, bentuknya seperti ini. Inilah informasi. Jadi di sini makna nun adalah data informasi atau sebuah ketentuan. Lalu tinggi lagi, tak, titik dua. Kalau di sini agak tersembunyi, di sini sudah mulai jelas, berarti di sini sudah mulai nampak. Nampak sesuatu. Inilah tak. Kalau tak nampak, jadilah tak. Hasil dari sesuatu tersebut. Jadi untuk mudahnya tak adalah apa-apa yang bisa kita perbuat dari sesuatu. Makanya di sini kata sah juga berarti sama roh, buah, hasil. Buah, hasil yang dia berarti banyak, karena tiga titik. Di sini ada kata waris. Tiga titik buah juga bermakna unsa. Unsa adalah perempuan. Nah ini nanti ada korelasinya pada waktu kita menerangkan. Saya ini overview atau pengalaman sesaat mengenai bak. Lalu yang di atas ba adalah ya. Ya karena ba titik satu, ya titik dua. Kalau titik satu masih kita bisa tebak. Misalkan ada kata goib. Go, sesuatu yang nampak besar. Ya, segala sesuatunya apa? Masih di bawah garis, belum ketahuan. Lah kalau ya, berarti jauh lebih tersembunyi daripada ba. Tetapi ya ini nyata. Nanti kita buka huruf ya. Ya ini bermakna gelombang kehidupan. Hidup ini real, nyata. Tetapi anehnya, kita tidak tahu sama sekali bagaimana hidup itu sendiri. Bagaimana protein dengan protein, sel ketemu sel, yang notabene ini adalah struktur kimia, di tubuh kita. Kenapa gabungan sel kimia atau apa tahu-tahu bisa hidup menjadi sesuatu yang berbeda? Ini belum ada yang tahu masalah kehidupan itu sendiri. Atau ini hanya perview bagaimana kelompok yang Banu Tarsa ini menyebabkan satu kesatuan. Lalu sekarang kita balik ke pokok utama yaitu pembahasan huruf ba. Langsung saya bebas, saya langsung meloncat. Makna yang paling mendekati dari huruf ba adalah kata dalam. Jadi untuk diingat-ingat, makna yang paling mendekati dari huruf ba adalah kata dalam. Sangat mudah sekali. Jadi kita ingin kita dalam. Sama dengan alif kemarin, Al-Quran tidak mempersulit. Makna dari alif, overview, kita respect sedikit, hanya sebagai garis tegak lurus. Sangat mudah diingat. Tetapi semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi Al-Quran mengeluarkan teknologinya. Jadi Al-Quran tergantung pembacanya. Semakin tinggi pembaca Al-Quran, semakin tinggi ilmu dari pembaca Al-Quran, semakin tinggi pula Al-Quran mengeluarkan ilmu pengetahuannya. Misalkan dari garis tegak, kita kemarin sudah review dari garis tegak, ternyata kita bisa tiga seperti ini, satu kita bisa eja juga, ke satu yang versi aja bisa jadi begini banyak. Lalu sekarang kita balik ke bak. Kira-kira dari bapak-bapak, coba Mas Avan, kira-kira dari kacamata Mas Avan, dari pikiran Mas Avan, makna kata dalam ini kalau artinya apa? Sesuatu yang jeru, jeru, jeru. Ya, jeru. Dalam bahasa ini mungkin tip kedalaman. Nah, kita tidak usah terlalu repot memaknai kata dalam. Ternyata kita bisa melihat ini. Langsung saya repot. Makna dalam nanti kita bisa pecah menjadi di dalam, ke dalam, kedalaman, mendalam, mendalami, memperdalam, kedalaman. Ini semua semantik. Jadi kita tidak boleh merubah makna asal. Kita hanya diperbolehkan untuk memperluas. Semakin cerdas, semakin banyak wawasan ilmu pengetahuan kita, semakin banyak yang bisa kita peroleh, kita gali dari kata dalam. Saya ingat dari konten, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Jadi sebesar sejauh mana kita mengerti, sejauh itu pula kita mendapat keuntungan dari Al-Quran. Nah ini, kata dalam, ini saya ambil dari KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita sudah tidak perlu tes lagi. Makna dalam itu berarti jauh masuk ke bawah dari atas. Jauh masuk ke tengah, kalau itu sebuah dari tepi. Merupakan jarak, kalau kita ukur kedalamannya. Merupakan cekungan. Ini saya terangkan agar mudah untuk kita ingat. Bak, kalau kita ingat cekungan, mungkin tempat air. Alhamdulillah di bahasa Indonesia juga namanya bak. Bak air tampungan. mengerti benar, amat sangat, bak dalam, jeru banget. Juga berarti mengandung arti yang tidak mudah dipahami, sesuatu yang sulit. Dalam berarti lawannya luar, jeru, di dalam, berarti bukan di luar. Nanti kita contoh, ambil contoh satu-satu kata di dalam Al-Quran. Kalau ke dalam berarti kita tidak di depan, ke belakang, atau sebuah lingkungan, daerah. Bisa juga dalam itu berupa sebuah batin. Nah, ini konsumsi untuk Mas Selamat. Mungkin dari kata dalam, bahasa Inggris cenderung diartikan deep. Sampai sejauh mana perluasan dari kata deep itu sendiri? Ini merupakan komparasi bahwa apapun pengetahuan kita, baik kita bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Madura, berbahasa Jawa, selama tidak bertentangan dengan makna kata dalam, kita bisa memperluasnya. Jadi Al-Quran sangat mudah. Dari dalam, kita tadi sudah tahu, sekarang coba kita masuk kata di dalam. Nah, ini sudah mulai agak rumit sedikit. Tadi cuma masalah dalam. Di dalam, dalam perluasannya, di dalam berarti tidak di luar. Di dalam berarti dia merupakan isi, inti. Di dalam berarti juga terlindungi, terisolasi, terhindar dari faktor luar, terprotek. Di dalam juga berarti tertutup, tidak nampak, tidak terlihat, tersembunyi. Lalu ada juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini juga agak saya perdalam. Nah, ini sesuatu yang di dalam. Nah, ini untuk ilustrasi. Merah itu seharusnya nggak kelihatan, tapi gambar disobek sedikit agar isinya kelihatan. Sesuatu yang di dalam, sesuatu yang tertutup, tidak nampak dari luar, sesuatu yang belum diketahui, sesuatu yang tersembunyi, tidak terlihat, bla bla bla bla, merupakan inti. Kelihatannya sudah mulai bening. Ternyata Al-Quran ini luar biasa. Lalu kita masuk ke dalam. Gak apa-apa, Pak. Nanti kita percepat, nanti ada tanya jawab atau kita sambung ke dalam. Dalam bisa diperluas juga ke dalam, ke belakang. Hal posisi, ke belakang. Ada kata yang mewakili, hobel. Yang lalu, ada bak di situ. Atau kata dal, bak, roh. Dubur, tadabur, ke belakang. Berarti makna kata tadabur adalah tak diri, tak menunjuk bak ke belakang berbagai hal. Berarti makna tadabur adalah kita melihat ke belakang untuk review. Enak untuk menafsirkan atau mengungkap sebuah kata di dalam Al-Quran. Apa perbedaan tadabur dengan muhasabah? Nah, di sini langsung kita nanti bisa jawab. Muhasabah. Bisa perhitungan. Hak mengarahkan, sin implementasi, bak juga ke dalam atau ke belakang. Jadi, mengarahkan sesuatunya kepada data informasinya atau ke belakang apa yang telah kita capai. Jadi, muhasabah adalah mengarahkan semuanya dengan apa yang telah kita capai. Kalau tadabur adalah mereview. Kalau hobel, hobak, lam adalah yang telah lalu. Kilasan, lintasan, bak, ke belakang, lam ditujukan nilai-nilai. Jadi, terhadap nilai-nilai yang telah lalu. Terdahulu, minkobel. Nah, ini ke dalam. Kalau kita lihat, muka, tengah, belakang. Berarti ke dalam adalah tadinya di luar, lalu bergerak masuk. Arah tujuannya ke dalam, masuk ke dalam. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kedalaman. Kedalaman, nah ini kita masuk ke fisika sedikit. Kedalaman adalah dalamnya, sifat dalam. Kedalaman juga merupakan sebuah dimensi. Misalkan kita ada garis kotak semacam ini. Ini cuma dua dimensi. Di ilmu fisika ataupun matematika. Ternyata, dari garis kotak ternyata kalau diberi kedalaman dia membentuk sebuah bidang. Berarti dengan kata bak, kita sudah harus memperdalam ilmu geometri, ilmu ruang. Ini masih belajar guru. Kita sudah harus menguasai matematika geometri. Baru huruf. Ini bak. Kita sudah bermain dengan Cartesius, axis, X, Y, Z. Jadi semakin tinggi ilmu kita, kalau kita nanti ketemu huruf bak di dalam Al-Quran, sebuah kata di dalam Al-Quran, otak kita langsung bereaksi terhadap kata tersebut. Dengan catatan, kita sudah hafal lebih dahulu. Jadi bak sebuah ruang, mendalam, paham benar. Kita akan percepat, nggak tahu nggak apa-apa nanti ada tanya jawab. Pak juga dalam mendalami, meresapi, mengambil, menyelidiki, mempelajari. Akhirnya kita ambil kata basir, melihat, mengamati. Sebenarnya kalau kita kata basir itu bukan melihat ya. Misalkan Allah al-basir, Allah maha melihat. Sebenarnya bukan melihat, karena melihat itu cenderung dengan mata. Tetapi kalau kita ganti al-basir dengan memperhatikan, Allah maha memperhatikan. Semacam kita memperhatikan, ini maknanya jauh lebih dalam, lebih luas. Memperhatikan tidak harus dengan mata. Memperhatikan bisa juga dengan kamera. Bisa juga dengan alat-alat deteksi yang lain, ini memperhatikan. Jadi Allah al-basir, Allah itu memperhatikan. Banyak cara Allah memperhatikan. Yang kita tahu dengan para malaikatnya ada di sekeliling kita dengan kita. Jadi dengan huruf ini kita akan mengenal makna lebih dalam tanpa harus bersusah payah. Dalam, memperdalam, mendalami, lebih lanjut, advance, lanjutan. Misalkan kata kubur. Itu adalah merupakan lanjutan dari sekarang. Bak juga tersembunyi. Hop adalah pemikiran, reflection. Berarti kuburan adalah semua pemikiran, semua apa yang kita bayangkan tersembunyi. Tidak kita ketahui. Tapi itu adalah merupakan kelanjutan dari kehidupan ini. Pedalaman. Dalam pedalaman. Area atau daerah. Jauh dari pantai, terpencil. Kita ada kata badui, Arab badui, berarti Arab pedalaman. Di situ ada huruf bak juga. Jauh dari tepi pantai, jauh dari pinggir, dia masuk ke tengah. Jadi kalau kita ngomong orang badui adalah orang yang di tengah-tengah daratan, jauh dari pantai. Sekarang dari Pak, coba sekarang kita masuk ke aplikasinya. Minggu lalu kita belajar alif. Minggu ini kita belajar bak. Pertama saya agak bingung mencari kata di dalam Al-Quran yang hanya mengandung kata alif dan bak. Tetapi kata tersebut juga harus mudah dimengerti, tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk pembelajaran. Pertama saya akan memilih kata abdi. Ternyata itu nanti begitu ke dalamnya, kita terpaksa harus mempelajari masalah kuantum, dan ini terlalu rumit. Akhirnya saya putuskan untuk kata bab. Bab adalah bermakna pintu. Bab. Di sini hurufnya adalah bab alif bab. Kalau kita belajar masalah huruf, berarti kita bebas untuk menanyakan kenapa kata pintu di dalam bahasa Arab itu dinamakan bab. Sehingga nanti semua kata di dalam Al-Quran, kenapa Allah menamakan mata itu syam? Kenapa Allah menamakan bulan itu khomar? Kenapa kita ini dinamakan insan? Kenapa kita dipanggil nas? Apa beda insan dengan nas? Kenapa utusannya Allah itu dipanggil nabi? Kenapa ini dipanggil Jibril? Kenapa ini dipanggil iblis? Nah, iblis ada baknya juga. Berarti di situ ada kata tersembunyi. Gak ketok. Nah, ini kita bak dengan huruf bak. Tadi saya sudah review ya, kata bak berupa garis lurus. Saya perjelas lagi, Pak, garis lurus, alif garis lurus, apa kita bisa bayangkan dari sebuah garis lurus? Yang ada hubungannya dengan nyebab yang kita terangkan adalah garis lurus, garis vertikal, adalah merupakan interface, tampilan. Garis lurus juga berupa kolom, acur. Garis lurus juga bisa berarti tonggak. Garis lurus juga berarti interface. Interface itu antar muka. Jadi kita berhadapan-hadapan ini merupakan interface. Ini bahasa elektronik, bahasa gadget. Jadi kalau kita membuka handphone kita Android, begitu kita nyalakan pertama, itulah interface. Muka pertama. Pada saat kita belajar kemarin surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, katakan Allah itu ahad, interface. Yang dimaksud adalah katakan kepada diri sendiri Allah itu pertama kali. Jadi kalau kita membuka handphone, sebelum kita lari ke program-program lainnya, kita membuka interface dulu. Sama dengan Allah. Sebelum kita melakukan hal lainnya, hal pertama yang kita harus lakukan adalah ketemu Allah dulu. Lapor kepada Allah dulu. Ini interface. Nah, sekarang... mati? Ada. Nah, ini sekarang kita masuk ke kata bab. Kenapa di dalam Al-Quran pintu dinamakan bab? Lalu saya coba, siapa yang lulusan teknik atau elektro atau sarjana teknik? Ada yang sarjana teknik? Pak David. Pak David. Atau saya tanya? Teknik bangunan. Sampai sejauh mana imajinasi kita nanti untuk kata bab ini? Apakah cuma sekedar pintu? Jalan masuk. Jalan masuk? Sejauh itu saja? Iya. Oke. Jadi itu yang kita kenal selama ini dengan pintu. Tetapi ingat, tidak ada sesuatu yang remeh di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab tertinggi. Berarti Al-Quran adalah rujukan untuk ilmu-ilmu yang tinggi. Al-Quran tidak memasukkan sesuatu yang remeh. Al-Quran tidak pernah memasukkan sesuatu yang kelas rendahan. Berarti apapun yang ditulis di Al-Quran, semuanya adalah mengenai hal yang penting. Maka ada tingkatan untuk Al-Quran pertama. Kalau kita kesulitan Al-Quran, kita bisa ke hadis. Kalau masalah hadis masih kesulitan, kita bisa tanya kepada ulama. Ini ilmuwan atau ulama. Jadi ini merupakan tingkatan bagaimana untuk semakin mudah, dan semakin mudah. Bab juga bisa berarti gerbang atau gate. Nah ini kalau kita menggambar di dalam sebuah blueprint, kita membuat sebuah rumah. Bapak-bapak sudah pasti pernah disodori gambar ini untuk mengurus IMP atau enggak. Jadi kita sudah tahu simbol pintu pasti semacam ini. Kenapa ini kita bahas? Ternyata Allah menurunkan ilmu atau hidayah kepada makhluknya yang namanya manusia. Semuanya habis, hampir rata. Cuma yang satu diberi hidayah, yang lain tidak. Tetapi secara ilmu pengetahuan, kita diturunkan oleh Allah ilmu yang konsisten. Sekarang kita masuk satu persatu. Nah ini kata Pak tadi, kita sudah pelajari. Ini juga kata Alif tadi, garis vertikal ke satu, nomor satu. Pak, kenapa Pak dalam Pak dalam bahasa Arab bermakna pintu? Nah ini, kita jelaskan. Jadi kita tadi tahu makna kata bak adalah kedalaman. Kedalaman adalah bermakna ruang, space. Jadi kalau kita urut bak, alif, bak, ruang, antar, ruang. Jadi yang dinamakan pintu adalah pembatas antar ruang. Jadi dengan gambar lebih mudah dimengerti. Jadi antar interface penghubung pembatas. Jadi kalau sekarang kita perluas, kita percegah diri kita dalam menghadapi Al-Quran. Ruang antar ruang penghubung ruang. Berarti kata bab ini bisa digunakan untuk sesuatu yang berkaitan hubungan antar ruang atau interconnected. Ini bahasa yang sangat vital sekali. Interconnecting ini nanti akan lari ke elektronik. Interconnecting ini lari ke medis. Interconnecting akan lari juga kepada bagian-bagian lain, ilmu pengetahuan lain. Nah juga kita tahu makna kata bab. Kalau kita buka buku, bab 1, bab 2, bab 3. Bab di sini adalah penghubung antar bagian di dalam buku tersebut. Pintu penghubung juga bisa berarti pas atau katup. Kita sudah mulai masuk ke teknologi, jadi kayak kita sudah akrab dengan peralatan ini di rumah kita. Teknologi yang dipakai adalah teknologi bab. Lebih otomatis lagi, ternyata ada katup otomatis. Di sini sudah mulai permainan listrik dan tekanan, sehingga nanti di pabrik-pabrik besar, permainan pintu ini semakin canggih, sehingga kalau ada tekanan uap, pada waktu tekanan ini melebihi, biar pabrik nggak meledak, dia ada pintunya otomatis buka sendiri atau menutup sendiri. Begitu, saudara-saudara, untuk bagian pertama. Saya minta tolong-tolongan untuk mereview agar sedikit lebih baik sebelum saya lanjutkan kepada pengetahuan. Jadi harus ada spasi katanya Pak Didi. Memang sulitnya di sini Pak, daripada belajar sorok nahu kita sudah tidak ideal waktunya. Panjang sekali, 15 tahun kalau di pesantren. ini dalam waktu singkat berat memang. Tapi betapa rahasia Allah. Mau bahasa apa saja yang ada baknya, itu sesuatu yang misteri, yang ada di dalam. Mau bilang badui bahasa apa saja, ini luar biasa. Mau bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura, sesuatu yang tersembunyi, sangat tersembunyi, atau yang ada di permukaan bumi, karakternya itu hampir sama. Ini orang Jawa bilang dilala kesani ngala. Ini mudah-mudahan agak, walaupun agak atos ya, di area dulu, dikuat-kuatkan dulu. Yang mahal nanti insya Allah setelah ini Pak Didi, pentingnya pemahaman. Jadi kalau kita ketemu huruf ba, huruf alif, dengan serta-merta otomatis kita, waduh, kenapa tadabbur seperti itu? Apa peran ba itu? Padahal badui itu asal katanya dari mana? Bahasa Cina, bahasa Inggris, like wis ono bae kok mempel. Ini luar biasa. Jadi ada rahasia di dalam bahasa, karena kita ini makhluk intelektual. Buktinya dipertandingkan kita dengan malaikat, kita menang. Makhluk spiritual, karena ini bermakna spiritual. Buktinya kita fit in proper test, alastubirobikum, kita jawab luar biasa kita ini. Dan mudah-mudahan Pak Didi akan memasuki tadi analogi, Pak. Tadi pemahaman dasar, insya Allah selanjutnya ini yang akan menarik. Mudah-mudahan sambil santai saja, Pak. Pak Didi mengistilahkan, kalau tidak merkentang, anak kecil itu sambil guyonan, HP itu apa? Anak kita jadi sebentar belajar, karena ada rileks. Mau merkentang, merkentang atau orang Jawa, justru masuknya agak sulit. Rileks saja, ada kajian, sambil dinikmati, berdaik, sambil tidur. Insya Allah seperti anak kecil yang memahami HP, yang bahasanya dia tidak ngerti. Tapi bisa. Lebih dulu bisa daripada kita. Silakan. Kalau tidak suka, silakan. Jadi, ini akan memasuki substansi huruf ka. Kalau kita rileks, kita santai, insya Allah. Betapa karakter ka ini secara operasional. Dan ini waktunya, Pak Didi, untuk bagaimana ka ini kita bisa pahami secara baik. Silakan, Pak Didi. Terima kasih Pak Dolana. Mungkin bapak-bapak sudah pernah dengar kata nabi nun ba dengan kata bani ba nun. Bani berarti keturunan, nabi berarti rasul, utusan. Jajar dengan itu. Bagaimana kita terangkan? Tadi sekilas mengutip kata nun. Nun adalah wal kholami bama yasdurun. Nun adalah wal kholam. Apa yang ditulis Allah? Data bama yasdurun. Dan apa yang mereka tulis? Mereka di sini manusia, berarti menulis informasi. Ini juga merupakan teguran kepada kita manusia. Islam sangat menghargai karya tulis. Jangan hanya bicara, tetapi tulislah. Itu perintah. Pak, kita ngomong Pak. Kita sekarang bilang bani. Nun data informasi. Pak ke belakang. Ke dalam, ke belakang, ke yang lalu. Berarti Pak bani ke belakang data informasi adalah informasi mengenai apa-apa yang telah ke belakang. Riwayat. Inilah makna kata bani. Ya, sebenarnya kata bani ini ada ya di belakang. Ya tadi saya singgung bermakna gelombang atau kehidupan. Berarti ke belakang informasi mengenai kehidupan seseorang. Itulah makna kata bani. Sekarang kita kompet dengan kata nabi. Nun, ba juga ada ya. Nun, data informasi, pengetahuan. Bak mendalam, ya mengenai kehidupan. Jadi seorang nabi adalah seseorang yang mempunyai informasi atau pengetahuan yang orang lain tidak punya. Inilah, kalau kita mengerti masalah huruf, dibolak-balik apapun, nanti ketemu. Dan ini membantu kita menghadapi dari kaum liberal. Karena sekarang ada yang namanya Islam liberal, di mana kalau menafsirkan Al-Quran juga kadang-kadang seenaknya sendiri. Dengan adanya huruf ini, kita bisa membatasi mereka tidak untuk menafsirkan seenaknya sendiri, sehingga Al-Quran tetap kepada apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Karena ulama juga bukan orang-orang yang sembarangan, mereka sudah melalui ridhonya Allah untuk menafsirkan segala sesuatu. Jadi nabi atau nabai, berita penting, surat An-Naba, Nun, Ba, Hamzah. Hamzah sama dengan Ain. Ain bermakna tinggi, penting. Nun, data informasi. Ba, mendalam. Inilah yang dimaksud berita penting. Sebuah data informasi yang sangat mendalam. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Bumi. Ba, ruang. Min, sesuatu. Memang bumi ini ruang untuk sesuatu, tempat kita hidup. Biota, bait, rumah. Bak diri, bak dalam atau ruang, tak diri, kehidupan diri. Di situ ada ya. Bak, ya, tak. Bait. Ternyata di dalam bahasa Inggris ada juga kata biota. Biota itu adalah ekosistem. Bait berarti ruang, ya kehidupan, tak diri. Jadi yang di dalam, yang dinamakan bait adalah tempat kita berkehidupan. Jika kita ketemu orang sama-sama Banyuwangi, kita tanya, kamu hidup di rumahmu di mana? Kita pasti, oh Singoturunan, Kasak atau mana. Tetapi kalau kita ketemu di Surabaya, kamu di mana? Oh saya dari Banyuwangi. Anda dari mana? Anda dari rumahku. Tetapi kalau kita ketemu di luar negeri, rumahmu di mana? Oh, saya dari Indonesia. Dia dari. Jadi disitulah tempat kita hidup. Itulah bait. Ternyata bait dan biota ini juga mempunyai makna yang sama. Ekosistem. Di mana sekumpulan makhluk hidup berinteraksi. Dan disitu ada aturan sehingga mendukung sebuah kehidupan yang merata. Jadi bisa dimengerti ya Bapak ya. Nun, ba, ba, nun. Ba juga bermakna lainnya kata ba. Misalkan kata ba apa lagi? Abdi. Apa sih abdi itu? Seperti saya tadi bilang, ain tinggi, ba dalam. Seorang abdi adalah dari kemuliaannya dia harus merendah ke bawah. Tak tunjuk. Jadi kalau kita ngomong abdi Allah, berarti kita selalu tunduk atau merendah, mendalami terhadap Allah. Mengenal Allah, dan kita harus azab. Zab berarti rendah. Ain tinggi. Dari sesuatu yang tinggi, direndahkan dan sangat rendah lagi. Itulah azab. Bak lagi. Banyak kata bak. Nasib. Batin. Bak. Sesuatu yang di dalam. Bismi. Ini lebih mudah lagi. Di dalam. Bismillah. Di dalam asma Allah. Kita sudah. Kalau itu sangat familiar sekali. Cuma kita. Saya ingin menunjukkan bagaimana. Sebuah kata yang kita anggap sepele di dalam Al-Quran. Tetapi kata tersebut ternyata memuat teknologi yang sangat tinggi. Itu tadi intermezzo, kita lanjutkan. Tadi dari kata ba, kita tahu pas ada unsur otomatis. Nah sekarang ternyata pas itu juga bisa menjadi sebuah teknologi tinggi. Disinilah dunia otomotif berlomba-lomba untuk setting bagaimana menyetel sebuah pintu, sebuah mesin 4 silinder rata-rata terdiri dari 8 bab ini. Sekarang ada yang 12 bab, 16 bab. Yang saya maksudkan di sini adalah pala. Semakin presisi setelan di sini, semakin cepat lari mobilnya, semakin halus dan semakin ini bantahan. Sehingga dengan penguasaan teknologi bab itu, sebuah negara bisa meraup keuntungan yang luar biasa dengan menghasilkan mesin yang sangat bagus. Nah, ada dunia Islam yang bisa membuat bagus, Malaysia. Alhamdulillah, Rabbon. Jadi dengan teknologi bab, ternyata kita sudah menambah ke teknologi bagaimana pengaturan setting untuk sebuah mesin. Mesin steam engine, mesin diesel, mesin uap, semua menggunakan katup valve. Lalu yang penting, itu ada di dalam diri kita sendiri, yaitu jantung kita. Ternyata jantung kita terdiri dari 4 pintu, 4 ruangan. Sehingga kalau pintu itu meleset 1 mili saja, ada penyakit yang namanya kebocoran katup jantung. Dan itu sangat mahal. Walaupun katanya cuma urusan masalah stop pintu, tetapi teknologi pintunya Allah sangat luar biasa. Jadi di sini kita tahu bagaimana pentingnya teknologi bab, walaupun kata bab ini hanya ditafsirkan dengan pintu, tempat keluar masuk. Memang di jantung pun pintu ini untuk keluar masuknya darah kita, peredaran kita, peredaran darah kita. Tetapi ada meleset. 1 detik selesai urusan hidup kita. Dalam 1 menit, pintu ini membuka tutup sebanyak 110 kali. Normal. Normal. Kalau tekanan normal. Berarti dalam sehari 24 jam, pintu ini buka tutup hampir 1000 atau 10.000 kali. Kita omong ngawur. Kita itu berapa tahun? Sehingga disinilah kita bersyukur bagaimana pintu yang diciptakan Allah di dalam tubuh kita berfungsi dengan sempurna. Pintu berhenti. Berhentilah kita. Ini kunci lawannya. Itu Allah sudah mengunci dah. Pintu nggak boleh dibuka, berarti selesai urusan. Lalu kita juga mengenal Ababil atau Babylon, negeri Babil. Berarti kenapa negeri itu dinamakan Babil? Berarti negeri tersebut terdiri dari banyak pintu. Jadi negeri dengan benteng yang sangat kokoh dan banyak pintu di setiap sudutnya untuk memecah pertahanan lawan. Disitulah gunanya bab. Mereka sudah menemukan teknologinya. Lalu kita tahu surat Al-Fil, Toiron Ababil, burung Ababil, bak lagi. Ini ilustrasi. Berarti di situ burungnya adalah beruang-ruang, berombong-rombong. Kalau kita sekarang ngomong skuadron. Jadi kalau kita sudah hafal makna kata bab, begitu Al-Quran menyebut Toiron Ababil, berarti burung itu adalah terdiri dari ribuan skuadron. Dan sijil. Sin implementasi jak mengerucut ke bawah, lam ditujukan. Bayangkan sebuah burung di atas bisa menembak sasaran persis di bawah dan tidak salah sasaran. Dia tahu mana yang harus ditembak. Itulah sijil. Sehingga nama sijil akhirnya diaplikasi oleh roketnya Iran. Yang dinamakan juga sijil berarti adalah sebuah tembakan yang tepat pada sasaran. Jadi kita mudah untuk mengartikan sesuatu. Sambil Mbak Didi melihat itu, sebagian dari kita mencernanya agak sulit. Mbak Didi meloncat gelang, ketak. Bagi murid-murid yang lama gampang. Karena wis kulino, sing nyar-nyar gak kulino, gak dihubungi. Lam itu apa gak lo? Lihat itu bukunya. Maka bagi yang belum punya buku, silakan dengan 65.000 Mas Didi ya. Ada penyesuaian dari Surabaya. Iya. Kemungkinan hampir 95 sekarang. Ya, mulai kapan itu Mas Didi? Kira-kira barusan minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu. Nah, ini 95 ya? Iya, 95. 95 untuk supra ilmu gak mahal. Bayangkan, kita alif kemarin seperti itu. Hari ini ngomong, Pak. Pak, itu ada ruang. Presisi, ada alif di antara ruang ke ruang. Saat ruang ke ruang itu diminit, bagaimana rumus tekanan bergerak seperti itu saja, luar biasa mobil bisa lari 150 km per jam. Itu manajemen ruangan. Bagaimana memahami manajemen ruangan, bagaimana langit itu ada pintu, miringnya pesawat Kolombia tidak boleh salah dalam pintu itu. Jadi manajemen ruangan buat yang punya buku agak gampang, karena Mbak itu diterangkan di situ. Sabar bagi yang belum punya buku, tapi bisa diatur ini Pak Didi ya. Ada adminnya, nggak apa-apa. Oh, monggo ya. Diatur. Monggo 95.000 sampai sinau di rumah, diperdalam di sini. Sama dengan mondok 20 tahun. Saat kita dikenalkan alir, sekarang belum terkenal. Sabar, kita angsur bareng-bareng. Silakan pesan nanti kepada Pak Salam. Mas Salam. Untuk memahami huruf hijaiyah secara baik, pompong dari awal berat memang. Kalau lihat 90 ribunya. Tapi berbanding pengetahuan yang akan kita dapat, insya Allah, kemuliaan kita hidup kelak setelah mati berkait erat dengan ilmu. Kemaslahatan dunia, ilmu. Akhirat, ilmu. Katanya ta'alimu ta'alim itu dulu ada orang santri saya pernah dengar. Wabul khotin itu biaya ya Pak Lula. Harus dengan biaya ilmu itu. Silahkan nanti hubungan dengan Pak Salam dilanjut Pak Didi. Nah, sekarang kita masuk ke kata abu'ab. Abu'ab dalam nahwu sorof berarti bentuk jamak. Pintu-pintu. Tetapi, saya sendiri tertarik kenapa huruf wawu dimasukkan di antara kata ba' alif ba'. Sekarang kita sekilas lihat makna kata wawu. Inilah makna kata wawu. Panjang gelombang. Wavelength. Makna kata wawu. Wavelength kalau kita perpanjang lagi, ini. Frekuensi, periode, waktu, zaman, zoro. Season, warna-warni, rupa, konstanta panjang. Jadi kita ambil di sini waktu. Ternyata, kalau pintu dimasuki huruf wawu, di situ ada waktu, ada frekuensi, ada panjang gelombang. Ternyata kita bisa membuat pintu secara elektronik, yaitu handphone, karena di sini menggunakan panjang gelombang, berkomunikasi antar ruang. Dengan menggunakan panjang gelombang. Inilah yang dimaksud abu'ab. Banyak pintu. Dan ini juga merupakan teknologi tersendiri. Dan kita sangat dikuasai oleh gadget ini sekarang. Sehingga orang naik motor, naik mobil, gak peduli keselamatan. Tetap aja tangan kiri. Atau malah dicetik di. Gak mau ketinggalan. Ini sebenarnya pintu-pintu untuk menuju ke orang lain. Dengan melalui sebuah alat yang mempunyai panjang gelombang. Ini abu'ab. Juga merupakan pintu antar waktu. Yaitu kematian. Kata abu'ab, satu dipakai untuk menerangkan di dunia, dan lainnya diterangkan untuk menerangkan akhirat. Abu'ab. waktu, pintu waktu. Jadi kita dari hidup nanti ke kuburan, dari kuburan awas di depan ada akhirat. Ini semua abwab, abwab, abwab. Dan surga-surga, neraka juga ada pintu-pintu sendiri, spesifikasinya menurut apa yang telah ditentukan Allah. Sekarang kita masuk kata asbab. Bagi yang belum punya buku, atau kita tunda minggu depan, atau langsung saya bypass, kalau asbab, nah ini sebenarnya elektronik, SIN adalah implementasi antar ruang, bagaimana hubungan antar ruang itu bisa dilakukan. Ada sebuah kata yang menarik, yaitu al-albab. Al adalah definitif, kata tunjuk yang bermakna itu atau yang dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu the. Berarti yang pintu-pintu itu tadi loh, yang kita pelajari di depan. Tetapi berubah menjadi membentuk sebuah sesuatu yang banyak. Pintu-pintu itu tadi. Apa? Otak kita. Al-alba. Ternyata otak kita itu terdiri dari neuron. Jadi neuron itu bekerjanya adalah ini badan neuron, ini kaki neuron. Otak bekerja jika neuron ketemu dengan neuron. Badannya body-body, kakinya bernama akson alif. Kalau sebuah neuron ketemu neuron lain, dia akan memancarkan cahaya, ya, implementasi tadi, bagaimana hubungan antar ruang. Dan disinilah informasi di dalam otak kita diproses. Sehingga kalau neuron, di dalam otak kita hampir ada 100 miliar neuron. Berarti ada, kalau untuk kita ngomong 100 miliar kebanyakan, sedikit dibayangkan, 1 miliar saja. Berarti di otak kita ada 1 miliar pintu. Pintu komunikasi yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa mendengar, kita bisa menghafal Quran, kita bisa melihat. Kalau salah satu neuron ini mengalami kegagalan, satu bagian, maka sudah bisa dipastikan orang tersebut kehilangan memori atau mungkin yang bisa dikatakan pikun, amnesia, blank, nggak nyambung, Telmi. Jadi otak yang nggak pernah dipakai itu malah nggak awet. Memang masih orisinil, tapi akhirnya lemot. Karena neuronnya nggak pernah jadi olahraga. Jadi dia pelan, jadinya hubungan antar koneksinya lemah. Jadi ini kalau secara elektronik pakai foto elektron, otak difoto pada waktu dia bekerja, ternyata di otak kita ini menyala ternyata. Muruk. Dan kalau kita sadari, secara ilmu pengetahuan, kita hanya menggunakan 15% paling banyak dari kapasitas otak kita. Lalu yang 85 kemana? Ternyata yang 85 setelah saya pelajari, Al-Quran telah ditanamkan oleh Allah ke dalam otak-otak tiap manusia. Sehingga kalau kita sudah belajar huruf dan menemukan kodenya, kita tinggal membuka kode tersebut, kita pelajari sehingga kita seperti melihat film di dalam otak kita. Apa yang telah ditanamkan Allah di otak kita, kita tinggal melihatnya. Dan ini ada sebuah jelas di mana otak kita bekerja. Jadi otak kita sebenarnya menyala dari telinga, mata, mulut, hidung, 1 miliar pintu saling berhubungan. Untuk mencipta musik, untuk menyanyi, untuk menari, semuanya dalam kehidupan ini. Inilah akal otak kita. Bisa dibayangkan ya, apa yang terjadi di dalam otak kita. Pada saat bapak-bapak melihat film ini, otak kita juga bekerja. Jadi kalau kita buta warna misalkan, berarti ada beberapa sensor di dalam otak dan di dalam mata kita yang bekerjanya nggak beres. Kita mudah pelupa, kita mudah apa, itu harus kita latih otak kita untuk aktif ya. Menyala, terang sekali. Jadi kalau bapak-bapak bisa di, misalkan lampunya dimatikan, kalau sekarang menyala, mungkin lampu yang kecil tidak akan kelihatan. Perlu dimatikan. Jadi bapak-bapak bisa bayangkan ya, pada waktu kita menyala, mungkin ada handphone menyala sedikit tidak akan kelihatan. Tetapi kalau lampu semua dimatikan, ada lampu kecil menyala, akan tampak walaupun saat mungkin 10-20 meter. Sekarang bapak bayangkan, pada saat semua orang tidur lelap, lalu kita bangun, ambil wudhu, lalu kita sujud, atau kita baca Al-Quran, atau qiyamul lain-lainnya, bisa dibayangkan kita menyala di tengah kegelapan. Jadi sangat mudah sekali bagi Allah untuk memamerkan kepada makhluk lainnya. Lihatlah hambaku yang satu ini. Lainnya tidur, dia bangun. Situlah keutamaan dari yang mulai. Otak kita menyala. Dan Allah Al-Basir, Maha memperhatikan. Jadi kita kelihatan semua siapa-siapa yang bangun malam untuk beraktivitas. Tetapi apakah hanya itu kegunaan akal kita? Ini saya ambil Ali Imran 190-191 untuk penutup. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulil albab. Jadi semuanya apa yang diciptakan Allah ini adalah untuk memuaskan ulil albab. Ayat-ayat yang bisa dibaca oleh ulil albab, orang yang mempunyai akal. Sebenarnya kita semua sudah mempunyai akal albab, tetapi di sini lebih spesifik untuk orang-orang yang mempergunakan akalnya. Lalu untuk apa akal itu harus dipakai? Al-Quran ternyata memerintahkan kita, yaitu ulil albab adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ataupun tidur, ataupun dalam kondisi apapun, yang memikirkan semua penciptaan Allah. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Ternyata otak kita diperintahkan Al-Quran untuk mempelajari apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Dengan kita mempelajari ciptaannya Allah, dengan kita semakin tahu apa-apa yang diciptakan Allah, maka kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita, siapa Rabb kita. Disitulah esensi dari Islam. Jika kita melakukan sesuatu tanpa ada ilmunya, kita bisa dipandang melakukan sesuatu tersebut tidak sah. Dan dengan kita mempelajari ciptaannya Allah, sehingga kita semakin tahu kebesaran Allah, dan kita semakin bersyukur, sehingga sehingga kita bisa terbebas dari api neraka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.